الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 38 قاعدة 38 قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. Banyak ayat yang menunjukkan ya disyariatkannya menghibur hati orang yang sedang bersedih, al-munkasir qalbuhu, orang yang sedang bersedih, orang yang sedang patah hati gitu ya, yakni orang yang sedang bersedih. Wa man tasawwafat nafsuhu li amrin minal umur, dan kepada orang-orang yang mengharapkan atau berharap pada sesuatu, ijaban aw istihbaban, dan disyaratkannya hal ini baik disyaratkan dengan perintah yang wajib atau dengan perintah yang mustahab. Wa hadhihi qaidah latifah, ini adalah kaidah yang sangat bagus. I'tabarahal bari, yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-Bari. Wa arsada ibadahu ilaiha fi iddati ayat, dan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada ayat ini, telah menunjukkan kepada kaidah ini dalam beberapa ayat, dalam banyak ayat bahkan. Minha al-mutallaqah, di antaranya adalah wanita yang diceraikan. Fa innahu lamma kanat fil ghalibi munkasiratal qalbi hazinatan ala firaqi ba'liha. Wanita yang ditalak ketika dia itu secara ya kemungkinan besarnya ya fil ghalib, maka dia pasti sedang bersedih ya, maka dia pasti patah hatinya, dia bersedih atas ya perpisahan dengan suaminya tersebut ya. Ba'liha amarallahu bimut'atiha 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberikan pemberian kepadanya, yang dilapangkan rezekinya oleh Allah, maka dia memberikan sesuai kadar yang bisa dia berikan. Yang disempitkan rezekinya oleh Allah, dia juga memberikan pemberian sesuai dengan kadar yang bisa dia berikan. Mata'an bil ma'ruf, pemberian yang baik kepada wanita tersebut. Maka dalam kasus ini kita lihat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan ya perasaan dan hati wanita tersebut. Ini menunjukkan ya mulianya syariat Islam. Di balik setiap hukumnya ada maslahat. Di balik yang setiap diperintahkan oleh Allah itu ada maslahat. Maka ya ini kaidah ini berbicara tentang kemuliaan syariat Islam, kesempurnaan syariat Islam. Maka yang harus kita pelajari dari sini adalah inilah diantara maksud syariat. Ini diantara maqasid syariat, yaitu menghibur orang yang patah hatinya atau sedih. Sehingga walaupun misalkan kondisi-kondisi sedih tersebut tidak ada di dalil, akan tapi kita harus ya menghiburnya dan memberikan dia semangat dan seterusnya. Jadi selain syariat Islam menyebutkan secara terang benderang di dalil ya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang bersedih, misalkan seperti misalnya ya perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana, yaitu secara eksplisit disebutkan di dalil. Maka Islam juga menyebutkan hal ini di berbagai macam furu', istilahnya di berbagai macam perkara. Sehingga kalau kita membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, kemudian kita membaca hadis, maka makna-makna ini akan ya kembali lagi kepada kita, tidak dengan perintah akan tapi dengan langsung diterapkan pada oh kalau kasus ini lakukan ini, kalau kasus itu lakukan itu, kalau kasus wanita ditalak lakukan ini. Ya, paham maksud anak? Jadi syariat Islam itu ya di beberapa dalil na'am menyebutkan secara eksplisit tentang ya perintah untuk menghibur orang lain ini. Tetapi di banyak perkara yang lain Islam menyebutkan sesuatu ya tanpa secara eksplisit bahwa ini adalah bentuk menghibur, bentuk ya menyenangkan hati orang lain yang sedang bersedih tersebut, akan tapi kita menangkap maknanya. Ya, maka ini adalah ya ini adalah di antara maksud syariat. Ya, ini di antara maksud syariat. Dan itulah yang kemudian melatar belakangi para ulama untuk membuat bidang maksud syariat. Ya, karena ini, karena kita melihat dari banyak furu', melihat dari banyak perkara, kemudian kita melihat benang merah di banyak dalil ini, oh ini maksud syariat. Itu maksudnya. Jadi itulah dari awal mengapa para ulama kemudian menyimpulkan dan menjadikan bidang maqasid syariah sebagai salah satu bidang yang sangat penting untuk kita pelajari. Baik. Wa kadzalika man mata zaujuha anha. Demikian pula orang yang wanita yang suaminya meninggal. Fa inna min tamami jabri khatiriha an tamkutha 'inda ahlihi sanatan kamilatan wasiyatan wa mut'atan muraghabun fiha. Demikian pula bagi wanita yang suaminya meninggal, maka termasuk bentuk menghibur hatinya yang paling sempurna adalah dia tinggal bersama keluarganya. 1 tahun penuh, ya, wasiat ini dalam rangka wasiat kepada dia, dalam rangka bentuk menghibur dia, gitu ya. Maka lihat bagaimana syariat memperhatikan, yakni tidak hanya menetapkan hukum halal haram, akan tapi juga memperhatikan masalah ya hati dari mukallaf. Wakadzalika awjaballahu lizawjati ala zawji an-nafaqah wal kiswata fi muddatil iddati idza kanat raj'iyatan aw kanat hamilan mutlaqan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya ketika itu dalam masa iddah. Jika iddahnya itu adalah iddah yang raj'iyah atau istrinya tersebut sedang hamil. Jadi kalau ini istrinya tidak ditalak, maka tentunya wajib suaminya untuk memberikan nafkah. Nah sekarang kalau ditalak, kalau sedang dalam masa iddah, dan iddahnya itu adalah iddah yang pertama dan iddah yang kedua, yang ditalak yang pertama dan talak yang kedua, maka ini adalah, ini tolak raja'i. Ya, tolak raja'i, yaitu bukan talak bain yang ketiga, gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan si suami tersebut untuk balik lagi ke istrinya tersebut. Maka dalam periode ini, dalam periode iddahnya ini, maka Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Makanya ya, yakni ketika talak 1 dan talak 2, ketika suami menjatuhkan ya talak 1 atau talak 2 pada istrinya, kemudian itu berarti langsung masuk masa iddah. Maka dalam masa iddah tersebut si suami tersebut bisa langsung balik ke istrinya, begitu ya. Yani istrinya masih di rumahnya dan selama masa iddah masih secara efektifnya masih teranggap istrinya. Karena ketika si suami tersebut mengatakan atau melakukan perbuatan yang menunjukkan dia mau balik lagi ke istrinya, maka langsung balik lagi, langsung jadi istrinya lagi, gitu ya. Seperti misalnya mengatakan ya, aku mau balik lagi, gitu kan. Atau melakukan perbuatan seperti misalnya langsung mendatanginya, begitu ya. Maka dalam masa iddah ini, maka ini langsung jadi istrinya kembali. Sehingga ini namanya talak raja'i, talak yang bisa balik lagi. Tapi kalau sudah talak 3, bain, ya, ketika masa iddah selesai, maka untuk kembali ke istrinya tersebut harus, ya harus istrinya itu harus menikah dengan orang lain lagi dengan pernikahan yang sah dan tanpa disengaja untuk menghalalkan dengan suami yang pertama tadi, gitu ya. Ala kulli hal, ini pembahasannya di fikih nikah insyaallah. Tapi kita lihat di sini wanita yang ditalak ini masih ya Allah memerintahkan suaminya untuk memberikan nafkah kepada dia dalam masa iddahnya tersebut. Tapi selama iddahnya itu adalah iddah roja'iyah. Kalau iddahnya sudah bain maka tidak bisa. Wa qala ta'ala wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika datang keluarga dekat, kemudian anak-anak yatim dan orang-orang miskin, jika mereka datang ke pembagian, ya, pembagian waris, farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, maka berikanlah kepada mereka sebagian dari harta tersebut dan ya ucapkanlah perkataan yang baik kepada mereka. Jadi ini dalam rangka untuk menjaga perasaan mereka, menjaga hati mereka, ya, ketika sedang bagi-bagi harta. Kemudian kalau misalkan mereka mereka sebenarnya tidak berhak, tapi kalau kita tidak berikan mereka, maka mereka akan bisa jadi bersedih, ya, kemungkinan besar akan bersedih, apalagi anak yatim, orang miskin, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati mereka. Ya, maka ini menunjukkan bahwa kita harus melihat situasi dan kondisi. Ya, kita harus memperhatikan. Nah, kalau dari segi fikihnya, ya, kalau dari segi fikih warisnya, kalau mereka bukan masuk ahli waris, ya sudah nggak masuk, gitu kan, nggak dapat. Tapi kita lihat di sini, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di ayat Al-Quran itu sendiri, yaitu farzuquhum min. Berikanlah sebagian dari harta tersebut. Kemudian wa yadkhulul wajib wal mustahab fi mithli qawlihi wa atu haqqahu yawma hasadih. Kemudian masuk ya perkara yang wajib dan mustahab, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa atu haqqahu, berikanlah haknya yawma hasadih, pada hari hal tersebut dipanen. Ini berbicara tentang zakat al-hubub wa thimar, zakat biji-bijian dan buah-buahan. Ketika dipanen maka atu haqqahu, ya, tunaikanlah haknya, yakni zakatnya. Apa zakatnya? Ya, ini ayat mujmal, ya, ini dalil mujmal. Apa haknya? Tidak diberikan, tidak diberitahu, gitu kan. Kita harus menuju ke hadis untuk mengetahui hitungan-hitungannya, hitungan-hitungan zakatnya. Ya, akan tapi kita lihat di sini wa atu haqqahu yawma hasadih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membayar zakat dari biji-bijian dan buah-buahan pada hari dipanennya. Pada hari dipanen biji-bijian dan buah-buahan tersebut. Jadi wa dzalika li anna yawmal hasad yahduruhul fuqara fil ghalib. Yaitu ketika hari dipanennya biji-bijian dan buah-buahan, ketika hari dipanennya tersebut, pasti biasanya kemungkinan besar akan dihadiri oleh orang-orang fakir miskin, ya. Dan ini hal yang sudah biasanya terjadi, gitu kan? Apalagi kalau di desa, begitu ya. Fakana i'tahum munasiban jiddan, maka memberikan kepada mereka itu merupakan hal yang sangat pantas, yang sangat tepat dilakukan. Liannaka anta tahsuduz zara', karena ketika engkau memanen biji-bijian tersebut, wa taqdisuhu, kemudian ya mengumpulkannya, wa tadakhiruhu, kemudian menyimpannya, menimbunnya, fayambaghi an la tuharrima haula'il fuqara' minhu, maka wajib bagi engkau untuk tidak ya menghalangi orang-orang fakir miskin tersebut dari hasil panen tersebut, ya, dalam rangka menjaga perasaan mereka. Yakni khawatirnya mereka akan bersedih karena mereka sudah melihat ya harta yang banyak ini, akan tapi kemudian kita tidak membagikannya kepada mereka. Tentunya seorang muslim harus punya izzah, ya. Seorang muslim harus punya izzah. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala ya takdirkan misalkan seseorang itu berkekurangan begitu ya, dia harus punya izzah. Tidak boleh meminta-minta. Itu kalau dari sisi dia, kalau dari sisi seorang fakir tersebut. Akan tapi kalau dari sisi yakni orang yang memanen, dan qadarullah memang ada beberapa orang miskin yang menghadiri, dan maka kita harus memberikan kepada mereka. Dan ala kulli hal, walaupun orang miskin tidak hadir, kita harus memberikan zakat kepada ya orang-orang miskin, orang-orang yang memang merupakan ahli zakat ya di sekitar kita. Jadi itu wajib. Dan juga disunnahkan bagi kita untuk memberikan sedekah. Makanya di sini disebutkan ya, wa yadkhulul wajib wal mustahab, yakni zakat dan sedekah. Karena ketika itulah yang dimaksud dengan haqqahu di sini. Ketika misalkan sedang memanen biji-bijian dan buah-buahan, kemudian orang-orang fakir miskin datang, ya, maka kita harus, yakni kita bisa memberikan porsi untuk mereka dari yang memang zakatnya, dan juga kita bisa tambah. Itu apa? Itu berarti dalam masuk dalam kategori sedekah. Ya, jadi itu masuk dalam kategori sedekah. Baik, jadi itu yang dimaksud di sini, yang dimaksud al-wajib wal mustahab. Nah. Maka kita lihat di sini ya, kita lihat di sini berarti haqqahu di sini tidak hanya zakat dan sedekah. Dan yang dimaksud dengan memberikan atau yang masuk dalam kaidah ini tidak hanya perkara yang sifatnya wajib, dan akan tapi juga masuk perkara yang sifatnya mustahab. Ya, maka ini menunjukkan bahwa syariat ya memperhatikan masalah ini ya, perhatian kepada hati orang-orang itu ya sangat lengkap, memerintahkannya dengan perkara yang wajib ataupun mustahab. Jadi kita bisa simpulkan di sini, nah, zakat itu wajib ya, sedekah amalan yang disunnahkan. Tapi yang dimaksud di sini adalah syariat, yakni secara umum zakat itu memang sudah diwajibkan. Secara umum sedekah itu memang amalan yang disunnahkan. Akan tapi syariat kemudian memerintahkan secara khusus dengan perintah wajib ataupun perintah mustahab pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini poin dari kaidah ini. Adanya perintah pada waktu-waktu tertentu. Ya. Ini poin dari kaidah ini, adanya perintah pada waktu-waktu tertentu. Apa hikmah di baliknya? Hikmahnya adalah i'tibaru, yakni khatiril munkasiri qalbuhu. Yakni memperhatikan hati orang-orang yang sedang bersedih hatinya atau yang sedang mengharapkan, ya, orang-orang miskin yang hadir di ketika biji-bijian dan buah-buahan dipanen, itu mereka termasuk yang sini, man tasawwafat nafsuhu li amrin minal umur, orang-orang yang berharap pada sesuatu. Ya. Baik, wa kadzalika ikhbaruhu an uqubati ashabil jannati allazina aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun wa tawasaw an la yadkhulannaha alyawma alaikum miskin. Jadi ini tentang orang-orang yang memiliki kebun ya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Wala yastathnun. Sesungguhnya kami ya menceritakan kepada kalian, mengisahkan kepada kalian orang-orang yang atau yang kami berikan musibah kepada ashabul jannah. Ashabul jannah orang-orang yang memiliki taman ya atau kebun ya, kebun. Idz aqsamu la yasrimunnaha musbihin, ketika mereka itu bersumpah untuk memanen kebunnya esok hari. Ya, ini bertekad maksudnya ya. Wala yastathnun. Sementara mereka itu tidak mengucapkan insya Allah. Ya. Wala yastathnun, yakni maksudnya tidak mengecualikan. Yakni mengecualikan dengan berkata jika Allah menghendaki. Ini kan berupa ekspresi pengecualian. Ya. Kita mau melakukan sesuatu, insya Allah, jika Allah menghendaki. Nah, berarti ini pengecualian. Yakni ini hanya jika Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, ya sudah. Maka ini tidak akan terjadi. Maka istitsna yang dimaksud di sini wala yastathnun maksudnya perkataan insyaallah. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun. Fa asbahat kasarim fatanadaw musbihin an yudu 'ala hartikum in kuntum sarimin. Ya, jadi singkat cerita yakni mereka itu tidak mau ketika mereka sudah bertekad mau memanen besok. Kemudian mereka tidak mau bagi-bagi, ya, tidak mau bagi-bagi kepada orang-orang fakir miskin. Maka, ya, mereka melihat kebunnya sudah gosong, ya. Maka ini menunjukkan bahwa, ya, mengapa mereka melakukan, mengapa ada hukuman terhadap mereka tersebut? Karena mereka tidak mau berbagi kepada orang-orang fakir miskin. Ini menunjukkan. Ya, bahwa perkara yang sebaliknya merupakan perkara yang diperintahkan oleh syariat. Jadi lihat, di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, di ayat setelahnya atau bukan di ayat yang lain, bukan ayat setelahnya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang Allah hukum karena mereka tidak mau berbagi. Jadi lihat, yakni ini banyak makna-makna ini banyak disebutkan di ayat-ayat. Demikian pula di hadis-hadis dengan kasus yang berbeda, redaksi yang berbeda, begitu ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran atau membaca Al-Hadis, maka makna-makna ini akan ya hilir mudik di benak kita. Jadi itu diantara wasilah untuk menanamkan makna ini ke benak kita, gitu ya. Tidak hanya disebutkan di satu tempat kemudian selesai, nggak disebutkan di tempat lain, tidak. Tapi disebutkan di tempat lain, terkadang disebutkan secara eksplisit, terkadang disebutkan secara implisit, seperti ini. Ya, ini kisah ini kan implisit implisit sekali. Yani inilah hukuman orang yang tidak mau berbagi kepada fakir miskin. Ya. Jadi itulah di antara kompleksitas yang ada di Al-Qur'an. Itulah yang tidak bisa, itulah yang merupakan ya mujizatnya Al-Qur'an, i'jaz, yaitu makna-makna yang disebutkan itu yakni setiap ayatnya mengandung makna-makna ini. Ya sebagaimana kita katakan tadi, sampai para ulama bisa membuat satu bidang ilmu besar tersendiri dari hanya dari masalah aspek ini saja dari Al-Qur'an. Bidang ilmu tersebut adalah maqasidus syariah. Ya, dan juga hadis tentunya ya. Jadi bayangkan, hanya dari satu aspeknya, kita bisa membuat satu bidang ilmu besar. Coba bayangkan. Ada nggak karya manusia? Karya manusia, tulisan manusia, yang hanya dari satu aspeknya, dari buku tersebut atau karya tersebut, kita bisa membuat satu bidang ilmu besar sendiri. Nggak ada. Yang ada hanyalah karya ini seluruhnya hanya satu bagian kecil dari satu bidang ilmu besar, itu yang terjadi. Gak ada dari satu karya, kita ambil satu aspeknya saja, kemudian kita bikin satu bidang ilmu besar tersendiri, hanya berbekal pada ya satu aspek dari, gak ada. Karya manusia gak ada. Ini Al-Quran kita lihat. Ini kompleksitasnya Al-Quran. Kekayaannya Al-Quran. Ya, sangat kaya. Ya, apa yang kita harapkan? Kita ya sedang membaca kalamullah, kalam rabbil alamin. Ya, maka ini jelas, ini sangat yakni memang itulah Al-Qur'an, sifat Al-Qur'an. Ya, mengapa kita heran begitu kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughannaka 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Ketika keduanya atau salah satunya, Ketika salah satunya atau keduanya mencapai usia renta di sisimu, yakni ini berbicara tentang kedua orang tua kita. Fala takul lahuma uf, maka janganlah berkata kepada keduanya uf, atau perkataan yang semisal yang tidak menyenangkan, ya. Wala tanharhuma, janganlah membentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wahfid lahumā janāha dhulli minar rahmah. Yani maksud dari ayat ini maksudnya adalah sayangilah mereka. Tundukkanlah diri kita kepada mereka dan sayangilah mereka. Maka ini perintah kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, khususnya ketika kedua orang tua kita tersebut sudah renta. Qaluhu imma yablughannaka 'indaka al-kibar, li'annahu idza balaghat al-um wal abu al-kibara da'ufat nufusuhuma wa raqqat. Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus fase ketika mereka sudah renta? Karena seorang ibu dan seorang ayah ketika mereka sudah mencapai usia renta, maka diri mereka atau jiwa mereka itu biasanya melemah dan menjadi menjadi melemah, ya, menjadi kita bisa bilang menjadi lebih sensitif. Wahtaja ila man yarhamuhuma, maka mereka membutuhkan orang yang menyayangi mereka. Hadza min wajhin, ini dari satu sisi. Wa min wajhin akhar, dari sisi yang lain. Idza balaghal kibara fa innal insana yamallu minhuma wa yat'ab. Yani ketika mereka sudah mencapai usia renta, maka anaknya biasanya akan bosan dan akan capek untuk mengurus mereka. Wa yahtaju ayyusa bihima khairan fi mithli hadhil hal. Maka butuh untuk dia diwanti-wanti, anaknya tersebut diwanti-wanti untuk, ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya dalam, ya, kondisi yang khusus ini, yaitu ketika orang tuanya sudah renta. Lihat, sekali lagi, ini ayat ini berkaitan tentang perintah dalam waktu tertentu. Ya, kalau antum perhatikan semuanya dari awal sampai akhir, contoh di sini, semuanya berkisar tentang adanya perintah dari Allah untuk melakukan sesuatu pada waktu tertentu. Tentunya berbuat baik kepada kedua orang tua itu sudah masuk dalam ayat-ayat yang lain, ya. Ya. Sudah masuk perintah untuk birrul walidain, nah, ada di ayat yang lain, banyak. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kondisi ini. Ketika mereka sudah renta, dibuatkan yakni perintah khusus, dibuatkan yakni syariat khusus. Ya, maksudnya ketetapan khusus, perintah khusus. Tidak hanya berbekal pada dalil yang lain, dalil umum untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi lihat, makna ini kembali lagi ke kita, ya. Ketika kita membaca ayat ini, makna ini balik lagi, hilir mudik di benak kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Ajib, ya. Ila qawlihi wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil, berikanlah kerabat haknya dan berikanlah orang miskin dan orang yang sedang melakukan perjalanan, ya, berikanlah haknya kepada mereka. Wa qad dzakara Allahu jabrahu lil qulubi anbiya'ahu wa qad dzakara Allahu jabrahu lil qulubi anbiya'ihi wa asfiyahi awqata shidda wa ijabatuhum wa ijaba wa ijabatahum li'ad'iyatihim awqat al-hajat wa ad-darurat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, bagaimana Allah menghibur hati para nabinya dan orang-orang yang hati para walinya, orang-orang yang Allah cintai, ya, pada waktu ketika waktu-waktu tersebut mereka membutuhkan pertolongan. Lihat, ini sesuatu yang Allah sebutkan pada waktu tertentu. Wa ijabatahum li ad'iyatihim, dan Allah menjawab doa mereka pada waktu, lihat, pada waktu tertentu, ya, pada waktu hajat dan darurat. Wa amara ibadahu bintidharil faraji indal azmat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan para hambanya untuk menunggu ya jalan keluar ketika kondisinya sedang darurat. Fahadha aslun qad i'tabarahu Allah wa arsada ilaihi, dan ini adalah prinsip yang Allah memperhatikannya dan ya memberikan tuntunan kepada kita tentang prinsip ini. Fayambaghi lil 'abdi ay yakuna 'ala balihi fi waqtil munasabat wa ya'tabiruhu 'inda wujudi sababi. Maka wajib bagi kita sekarang setelah kita melihat makna-makna ini ada di banyak sekali ayat dengan konteks yang berbeda-beda, dengan ya yakni perintah yang berbeda-beda, sebab yang berbeda-beda, ayat yang berbeda-beda, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan makna ini ketika waktu yang ya waktu yang dibutuhkan itu, ketika waktu tertentu itu datang ya, fi waqtil munasabat, ketika waktu yang relevan dengan hal ini untuk dilakukan ya, kita harus memperhatikannya. Wa yatabiruhu inda wujudi sababi, dan kita harus memperhatikan prinsip ini ketika sebab-sebab itu ada, baik sebab-sebab itu adalah sebab-sebab sebagaimana yang disebutkan di ayat-ayat ini atau tidak disebutkan. Seperti misalkan kita punya kebun ya, kemudian mau memanen, maka kita wajib untuk mengucapkan insyaallah, kemudian kita harus yakni memberikan kepada fakir miskin. Jadi itu sebab yang disebutkan di sini. Ya, atau ketika sebabnya adalah ya orang tua kita sudah renta, maka ya itu berarti kita menjumpai sebab yang disebutkan di ayat ini. Ini berarti kita menjumpai sebab yang disebutkan di ayat atau sebab yang tidak disebutkan di ayat. Ya, maka kita harus memperhatikan prinsip ini. Hada minal adabil aliyah. Ini termasuk adab yang sangat tinggi. Wal khisalil hamidah. Dan termasuk karakteristik yang terpuji. Annahu indama tajidul insanu munkasiral qalbi imma lifawati mahbubin au ghairi dhalik. Au annahu indama tajidul insana munkasiral qalbi. Ketika engkau melihat atau mengetahui ada seseorang yang sedang patah hatinya, sedang sedih. Imma lifawati mahbubin, bisa karena orang yang dicintainya meninggal. Au ghairi dhalik, atau karena sebab-sebab yang lain. Fayambaghi an tudkhila alaihi al-farha was-surur, maka wajib bagi engkau untuk memasukkan kepadanya, memasukkan kebahagiaan dan kebahagiaan, na'am, ini sinonim al-farah was-surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Wa tuhawwina alaihi al-musibata bitadhkirihi bima huwa a'zham, dan wajib bagi kita untuk meringankan musibah baginya dengan ya mengingatkan kepada dia musibah yang lebih besar. Fa idza talifa lahum mal taqul inna minan nasi man talifat lahum amwaluhum kulluha. Ketika ada seseorang teman kita misalkan, keluarga kita misalkan, yang kehilangan sebagian hartanya, maka kita katakan ada orang yang kehilangan hartanya seluruhnya. Wa idza usiba bimaradin fi ainihi taqul inna ba'dhan nasi qad yusabu bil ama. Ya, ketika ada seseorang yang kemudian ada memiliki penyakit di matanya, maka kita katakan kepada dia sesungguhnya ada orang lain yang Allah berikan dia musibah, yaitu kebutaan. Wahakadha. Ya, maka ini di antara bentuk kalimat-kalimat menghibur, yakni supaya dia lebih bersyukur atas kondisinya tersebut, yakni Allah tidak memberikan musibah yang lebih besar kepadanya. Tentunya ini adalah nikmat, ya. Hatta tuhaffifa alaihi al-umur, ya, jadi kita harus menghiburnya dengan perkataan-perkataan seperti ini atau perkataan-perkataan yang lain, atau dialihkan begitu ya, dialihkan, yakni kita membicarakan hal-hal yang dia senangi misalkan, sehingga ketika dia sedang ada musibah maka kita alihkan perhatian dia pada hal-hal yang memang membahagiakan dia. Hatta tuhaffifa alaihi al-umur, sampai ya kondisinya itu menjadi merasa, dia merasa ringan untuk menghadapi kondisi ini. Wa min dzalika ta'ziyatul musab. Dan demikian pula yang wajib untuk kita lakukan atau yang ditekankan oleh syariat untuk kita lakukan adalah ta'ziyatul musab, mengunjungi orang yang sedang mendapatkan musibah. Baik, maka ini adalah kaidah ke 38 ya, yaitu tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur hati orang-orang yang bersedih hatinya. Maka baik sebabnya disebutkan di ayat-ayat ini atau tidak disebutkan, maka ini adalah salah satu maksud syariat, yaitu ya kita harus menghibur hati seorang muslim yang sedang bersedih. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.